Bismillah, inhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una, wanfa'na bima'alamtana, wazidna ilman wassalahan ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, serta kajian online Khoi Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini di penghujung bulan Safar ya 1438 Hijriah atau bertepatan dengan bulan November 2016. Insyaallah kita akan memulai program kita kajian online Khoi Islamiyah atau kita singkat dengan KUI atau KUI. Jadi KUI ini sebenarnya ya, sebenarnya intinya kita ingin berusaha untuk belajar hal-hal dasar dalam apa? Dalam Islam yang mulai dari akidah, tauhid, adab, akhlak, thaharah, ibadah dan seterusnya. Kita berusaha bahas hal-hal dasar dalam Islam secara ringkas ya, secara ringkas dan secara sistematis ya. Nanti kita ulang kembali secara detail dan juga lebih apa? Lebih komprehensif. Jadi kita berusaha mulai dari hal-hal yang dasar dulu. Hal-hal yang dasar dulu. Dan di awal ini mungkin perlu saya tekankan ya bahwasanya kajian online ini, kajian online Ukhuwah Islamiyah ini hanya sekedar sarana untuk membantu belajar ya, untuk membantu belajar Islam lewat dunia maya. Dan saya berharap peserta semuanya tetap ya berusaha untuk hadir di majelis-majelis ilmu ya, majelis nyata ya, datang langsung ke majelis ilmu karena apa? Karena di sana banyak sekali faedahnya ya. Banyak sekali faedahnya. Jadi kajian online ini sekedar tambahan saja. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini ya, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas ya, dengan tema Iqra ya, teruslah membaca dan belajar ya. Sekali lagi tema kita adalah Iqra, teruslah membaca dan belajar. Ini adalah tema pertama kita. Intinya tema ini ya, saya angkat agar menyemangati kita semuanya untuk belajar ya, untuk belajar dan terus belajar ya. Jangan pernah berhenti belajar karena belajar dan mencari ilmu itu adalah kunci segalanya. Tapi mungkin sebelumnya saya mohon maaf ya, mungkin suaranya kurang jelas atau kualitas suaranya kurang jelas karena saya hanya rekam pakai HP. Jadi saya merekami hanya dengan HP dan kita berharap ke depan bisa pakai alat yang lebih baik sehingga kualitas suaranya lebih jelas. Baik, tema kita adalah Iqra. Bacalah. Iqra dalam bahasa Indonesia, Iqra ini bahasa Arab ya, atau bahasa Indonesia adalah bacalah. Iqra adalah perintah Allah yang Allah sebutkan ya dalam surat Al-Alaq ya, surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah pada Nabi kita Muhammad di Gua Hira ya. Dan Iqra ini, perintah membaca ini ditunjukkan kepada Nabi kita ya, Nabi kita Muhammad ya. Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca. Jadi khitabnya tujuannya lah pada Nabi Muhammad. Tetapi sebagaimana ayat Al-Quran yang lainnya, meskipun khitabnya pada Nabi Muhammad, sebenarnya apa? Meliputi umatnya juga ya, meliputi umatnya juga. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal apa? Segumpal darah. Coba kita cermati. Apa mana Iqra ya? Kata Iqra dalam bahasa Arab ini berasal dari kata-kata qara'a ya. Kata-kata qara'a yang bisa bermakna membaca, menelaah, mempelajari atau bahkan juga membacakan ya, qara'a alaih misalnya membacakan atasnya. Dan juga qara'a ini bisa bermakna menyampaikan. Jadi perintah Iqra dalam ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini Ini cakupannya sangat luas, tidak hanya sekedar untuk perintah membaca, tetapi juga perintah untuk merenungi, menganalisa, dan seterusnya. Dan tentu kita semuanya mengetahui ya bahwa Nabi Muhammad ini seorang yang ummi. Seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Tetapi apa? Diperintah dengan apa? Iqra, diperintah untuk membaca. Ini menunjukkan bahwasanya membaca itu tidak harus senantiasa dengan apa? Dengan baca tulisannya, tetapi juga bisa dengan mendengarkan, mengamati sesuatu, merenungkan dan seterusnya. Terus kalau kita kembali ke ayat tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Kalau kita cermati dalam ayat ini, tidak disebutkan objek yang harus diikra, dibaca. Apa yang harus dibaca? Tidak disebutkan. Ini menunjukkan apa? Tidak ada batasan ya dari apa yang harus kita baca atau pelajari. Jadi bahan bacaan itu bisa meliputi ayat-ayat syar'iyah, Al-Quran, ataupun ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini, ya, bumi, langit, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan juga bahkan objek bacaan kita bisa meliputi apa? Diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri ya. Dan manusia itu hendaknya dia serantiasa belajar ya. Belajar atas segala hal ya. Belajar sesuatu yang bermanfaat ya, dalam urusan dunia maupun urusan akhirat ya. Jadi tidak disebutkan objek dalam ayat ini, menunjukkan apa? Cangkupannya sangat sangat luas. Kemudian dalam ayat yang tadi ya, ayat kedua, dalam ayat pertama, masih ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Jadi perintah membaca, perintah Iqra ini diiringi dengan apa? Dengan menyebut nama Tuhanmu. Dengan menyebut nama Tuhan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya saat kita belajar, saat kita Iqra ini hendaknya apa? Kita mohon pertolongan pada Allah ya, agar diberi ilmu, diberi kemudahan dalam belajar ya, dan akan dibimbing dalam belajar ya. Jangan sampai belajar tetapi kemudian apa? Tersesat ya. Kita mohon pertolongan pada Allah dalam belajar. Dan juga bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan ini ada faedah yang lainnya, yaitu kita niatkan kalau kita belajar apa? Lillah, hanya untuk Allah semata ya. Jadi kita belajar untuk menggapai ridha Allah, apapun itu. Belajar agama, belajar ilmu duniawi maupun belajar yang lainnya, tetap niat utama kita apa? Lillah, untuk apa? Untuk Allah. Jamaah rahimakumullah, peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah, manusia itu diciptakan ya. Diciptakan bukan untuk suatu yang sia-sia ya. Bukan untuk suatu yang sia-sia. Allah menciptakan manusia apa? Untuk tujuan tertentu ya. Manusia diciptakan ya. Kemudian Allah perintah dan larang ya. Perintah mengerjakan suatu, mengerjakan kebaikan, dan dilarang dari hal-hal yang merusak atau hal yang buruk ya. Dan bagaimana kita mengetahui hal ini? Mengetahui perintah dan larangan ini? Kita harus belajar ya. Kita harus belajar ya, agar kita tahu mana perintah, mana larangan ya. Kemudian dalam ayat berikutnya ya, ayat yang ketiga sampai ayat kelima, Allah firman, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mana mengajari manusia dengan apa? Dengan perantara qalam atau pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajari manusia sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya, sesuatu yang tidak dia ketahui, tidak manusia ketahui. Jadi di antara rahmat Allah ya, di antara kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada manusia adalah mengajarinya dengan apa? Dengan ilmu ya. Memberi kemampuan padanya untuk belajar. Ini adalah rahmat yang sangat agung dari Allah untuk manusia. Bahkan tidak hanya sekedar diajari ilmu, tidak aja di hanya sekedar di apa? Kemampuan untuk diberi kemampuan untuk belajar. Allah mengutus rasul, mengutus para rasul untuk mengajari ilmu ya, mengajari petunjuk pada manusia. Allah juga karuniakan pendengaran, penglihatan dan juga hati pada manusia untuk apa? Untuk belajar ya, untuk belajar. Dan di sini Allah mengulangi lagi ya, Iqra, mengulangi perintah untuk membaca. Ini menunjukkan ya, saat di ayat tadi pertama tadi di perintah membaca, ini diulang lagi. Dan ini adalah ayat yang pertama kali turun pada Rasulullah, menunjukkan apa? Menunjukkan perintah ini perintah sangat agung ya. Perintah untuk membaca dan perintah untuk apa? Untuk belajar. Kaum muslimin jangan kalah dari orang-orang non-muslim ya. Saat mereka semangat belajar, kita jangan kalah, harus semangat. Semangat membaca dan semangat belajar ya. Jangan tertinggal, karena ilmu, karena belajar, karena membaca itu adalah hal utama dalam dalam agama. Untuk itu Allah pertama kali perintahkan pada nabinya dan juga pada umatnya tentunya adalah perintah, bahwa perintah untuk membaca menunjukkan ini sangat sangat penting ya, sangat sangat penting. Kemudian jamaah rahimakumullah, manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa ya. Dalam ayat tadi ya, ayat terakhir ayat kelima tadi, alamal insana ma lam ya'lam, mengajari manusia sesuatu yang dia tidak ketahui. Saat manusia dilahirkan ini tidak tahu apa-apa. Bagaimana dia bisa tahu ya, bagaimana dia bisa tahu cara masak, bagaimana dia bisa cara ini atau cara ini? Tentu dia harus belajar, tentu harus belajar. Jadi belajar ini adalah proses untuk menjadi apa? Menjadi manusia yang memiliki ilmu ya, menjadi manusia yang memiliki pengetahuan yang lebih luas, mengerti manusia yang lebih tahu apa, tahu agama. Belajar sangat penting, itu perlu ya kita apa? Terus terus belajar. Dan hanya dengan ilmu manusia bisa membedakan apa, baik dan buruk, bisa membedakan baik dan buruk. Hanya dengan ilmu manusia bisa membedakan apa, benar dan salah, ini benar ini salah, hanya dengan ilmu. Kalau enggak ya seolah semua itu sama saja. Dan juga hanya dengan ilmu manusia itu bisa apa, paham perintah dan larangan Allah. Dan ilmu ini, hanya dengan ilmu juga manusia itu bisa menjadi apa, semakin arif, semakin bijaksana dalam melihat sesuatu. Jadi belajar dan belajar ini ibaratnya adalah apa, usaha untuk meningkatkan diri kita, meningkatkan kualitas diri diri kita. Iqra, bacalah. Ini adalah perintah ilahi yang sangat sangat agung ya. Dan Allah memulai ya, memulai Al-Quran atau memulai menurunkan Al-Quran dengan dengan perintah ini, perintah untuk membaca. Maka apa? Mari kita senantiasa untuk apa? Senantiasa untuk selalu membaca, selalu belajar dalam hidup ini. Jamaah rahimakumullah, belajar atau menurut ilmu ya, adalah jalan untuk menuju surga. Jalan untuk menuju surga, sebagian dalam sebuah hadis yang sangat masyhur ya, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah ya. Barang siapa menempuh suatu jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Dan kita semuanya ya tentu mengharapkan akan untuk masuk masuk surga. Oleh karena itu mari kita tempuh jalannya, yaitu terus belajar dan belajar ya. Terus kita membaca apa? Membaca dalam hidup ini, membaca dalam arti yang luas ya. Menganalisa, menerungi dan yang lainnya. Hanya dengan ilmu ya, manusia bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Terutama ya, terutama ilmu apa? Ilmu agama. Jangan sampai ya kita hanya mempelajari ilmu dunia kemudian melupakan apa, ilmu agama. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengabarkan bahwasanya apa, ilmu agama, pemahaman agama itu adalah salah satu tol ukur kebaikan pada seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah fahamkan dia terhadap apa? Terhadap agamanya. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah fahamkan dia pada apa? Pada agamanya. Ini menunjukkan ilmu atau pemahaman dalam agama ini adalah salah satu apa? Tolak ukur kebaikan seseorang. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka apa? Mari kita berusaha untuk faham agama. Mari kita berusaha untuk apa? Mencari ilmu agama, mendalami ilmu agama ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi kita ya. Sesuai dengan kondisi kita. Kalau memang kita menurut ilmu yang kita apa, takut kita ilmu syar'i ya, maka kita dalami sedalam-dalamnya. Tapi kalau kita apa, yang orang yang berkecimpung di misalkan ya ilmu umum, atau kita sibuk sebagai bukan sebagai seorang penuntut ilmu sejati ya, setidaknya kita tidak melupakan hal-hal dasar dalam agama seperti ilmu akidah, ilmu tentang ibadah-ibadah yang yang dasar dan yang lainnya. Intinya ya, intinya berusaha bahwa kita belajar sesuai dengan kemampuan kita. Jamaah rahimakumullah, serta kajian online yang dirahmati oleh Allah, perlu diperhatikan bahwasanya tujuan utama seorang belajar itu tidak sekedar apa? Untuk mendapatkan ilmu. Kemudian cukup, enggak. Enggak. Ilmu bukan untuk berbangga-bangga. Ilmu itu untuk apa? Untuk diamalkan dan didakwahkan. Ilmu dan amal adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa apa? Tanpa buah. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah perkataan hikmah ya. Kata seorang salaf, ilmun bila amalin kasyajaratin bila thamarah. Ya, ilmun bila amalin kasyajaratin bila thamarah. Ilmu tanpa amal itu ibarat apa? Ibarat pohon tanpa buah. Ya. Pohonnya apa? Besar, daunnya buahnya rimbun tapi apa? Tidak berbuah. Ya, useless, tidak berguna. Begitu dengan orang ya, orang kalau ilmunya banyak tapi tidak diamalkan, tidak didakwahkan, lalu apa gunanya ya? Seorang yang berilmu ya, tetapi tidak diamalkan maka tidak ada gunanya. Bahkan bisa menjadi bumerang ya. Dia bisa menjadi orang yang dimurkai oleh Allah sebagai orang Yahudi. Ya. Punya ilmu tapi tidak diamalkan ya. Bisa menjadi orang Yahudi, seperti orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Dan juga sebaliknya, kalau enggak punya ilmu jangan apa? Jangan macam-macam ya. Jangan beramal tanpa ilmu kayak seperti orang apa? Nasrani. Enggak punya ilmu tapi apa? Beramal akhirnya apa? Tersesat ya, akhirnya tersesat. Seorang muslim sejati dia senantiasa apa? Belajar kemudian apa? Mengamalkan dan mendakwahkan apa? Ilmunya ya. Ini jadi mari ya kita berusaha untuk iqra, berusaha untuk terus membaca, terus belajar dalam hidup ini ya. Terus kita berusaha untuk mendalami ilmu agama atau ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat pada kita semuanya. Mungkin ini sedikit yang bisa kita bahas pada pertemuan yang pertama, yang singkat ini, pertemuan yang pertama di kajian online kita. Insya Allah kita akan bahas materi-materi yang lainnya yang insya Allah kita bisa mengambil faedah padanya. Sekian, saya mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan yang ada. Dan kita berharap kita bisa istiqomah untuk senantiasa belajar. Allah Ta'ala bisawab. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.